نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد buka di majelis halaman berapa? 160. Yang mana sekarang? Halaman apa? Falamma. Oh, masih kisah tentang kesyirikan yang pertama kali terjadi di muka bumi. Halaman 116. Kata atas. Falamma halaku fi qaumin nuhin ja'ahum syaitan. Ya, langsung baca syarahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala syarikhu rahimallahu ta'ala, falamma halaku fi qaumin nuhin ja'ahum syaitanu wa qala haula'i sifatuhum kadha wa sifatuhum kadha wa hum salihuna wa akhyarun. Sawwaru suwarahum waja'aluha fi majalisikum hatta tadhakkaru ibadatahum hatta taqtadu bihim hatta yasirahum ba'da dhalika ila syirki aw man ba'dahum fasawwaruha wa nasabuha fi majalisihim hatta tala 'alaihim al-amadu fa'abaduhum min dunillahi fannabiyyu sallallahu alaihi wasallam lamma ba'athahu Allahu ankara 'alal musyrikina ibadatas salihina wa akhbarahum bima jara liqaumi nuhin wa anzalallahu 'alaihi fi dhalika surata nuhin wa huwa alladhi kasara suwara haula'is salihina waddin wa suwa'in wa yaguthin wa ya'uqin wa nasrin kanat mawjudatan fil arabi fa amara bitaksiriha lamma fatahallahu alaihi makkata alaihi salatu wassalam wa kana al musyrikuna yata'abbaduna inda hadhil asnami wa ashbahaha yarjuna barakataha wa syafa'ataha inda allahi wa nafa'aha wa yaquluna haulahi syufa'auna inda Allah. Kata Syekh bin Baz, falamma halaku fi qaumin nuhin ja'ahum syaitan. Ini mengenai rijal, orang-orang saleh. Orang-orang saleh yang diibadahi. Ya, yang mereka saling berwasiat, la tadarunna alihatakum. Janganlah kalian tinggalkan sembahan-sembahan kalian. Yaitu lima nama orang-orang saleh yang Allah matikan mereka di waktu yang sama. Dalam berbagai tafsir disebutkan di tahun yang sama, yang lima orang soleh ini merupakan tauladan, uswah, tauladan orang-orang di saat itu. Waktu itu belum ada kesyirikan sama sekali. Ketika orang soleh ini wafat, ja'ahum syaitan, setan datang. Waqala, dan setan berkata, artinya setan di sini memberikan wangsit, tipu daya, haula'i ya, sifatuhum kada, wa sifatuhum kada, wa hum salihun, wa akhyarun. Mereka orang-orang soleh ini yang wafat secara berbarengan ini, yaitu Ya'uq dan kawan-kawannya, Nasr, Yaguth, ya Ya'uq, Wat, Suwa, ini mereka ini sifatnya begini begitu. Mereka orang-orang soleh, mereka akhyar, mereka orang-orang baik. Masa begini aja? Sawiru suwarahum, ayo gambar mereka, bikin patung, bikin monumen mereka. Ini memang begitu. Jangankan orang soleh ya ikhwah, orang yang tidak soleh saja namun dianggap punya jasa atau dianggap tokoh, dibikin patung di negeri ini. Lihat itu, 7 jenderal atau berapa jenderal itu yang dibunuh oleh PKI? Hah? 7 ya? 7 jenderal. Lihat, dibuat patungnya di mana? Lubang buaya. Lihat itu. Ya. Antum tahu patung Pancoran? Siapa itu? Ada yang tahu sejarahnya? Orang soleh atau apa? ya dibuat patung. Nah, ini memang demikian. Nah, setan membisikkan, ayo mereka orang soleh, mereka begini begitu. Sawwiru suwarahum waja'aluha fi majalisikum, dan jadikan patung itu monumennya di tempat majelis kalian, di tempat kumpul kalian. Hatta tadakkaru ibadatahum, hingga kalian mengingat-ingat bagaimana ibadah mereka. Kalau kita sekarang datang ke Lubang Buaya, mengingat-ingat, mengenang jasa pahlawan. Datang ke Jenderal Sudirman, jalan Jenderal Sudirman, lihat Jenderal Sudirman. Mengenang-enang. Kayak Naga Bonar. Datang ke itu Jenderal. Dikenang-kenang. Ini merupakan warisan jahiliyah. Antum jangan anggap itu lucu-lucuan ya, si siapa itu Deddy Miswar ya, Naga Bonar. Jenderal, kenapa pula kau ada di sini? Nah, itu memang begitu ya. Orang datang ke Lubang Buaya dengan khidmat pada acara upacara apa, 1 Oktober sekarang udah gak ada ya, atau 17 Agustus ke makam pahlawan, patung-patungnya mengenang jasa pahlawan. Lihat dia berdiri depan patung-patung mereka. Itu memang begitu. Ya, hatta taqtadu bihim, hingga kalian teladani mereka. Hatta yasirahum ba'da dzalika ila syirk, hingga akhirnya hari itu akan berujung kepada mereka, berujung kepada kesyirikan. Ya. Auman ba'dahum, atau berujung kepada orang-orang yang datang setelah mereka. Sama sebagaimana kaumnya Nabi Nuh ini, generasi pertama yang menyaksikan ya Ya'uq dan kawan-kawan, 5 orang soleh yang Allah matikan secara bersamaan ini. Generasi pertama cuma dibisikin setan untuk dibikin patung, dikenang, jadikan patung mereka, monumen mereka di tempat majelis kalian. Enggak langsung disuruh ayo ibadahi mereka. Nah, nanti sebagaimana dikatakan oleh Ibn Abbas, hatta nusyal ilm, hingga nanti ilmu itu dilupakan. Artinya ilmu tentang hakikat tauhid, ilmu tentang hakikat kesyirikan itu sudah dilupakan, sudah hilang, tidak dipelajari lagi, atau dihambat penyebarannya. Akhirnya jadilah patung-patung tadi yang hanya dikenang, jadilah tauhid wasanan yu'bad, jadi berhala yang diibadahi. Ada kemungkinan gak seluruh patung yang ada di muka bumi ini, terutama di negeri kita yang banyak kaum muslimin, ada kemungkinan gak suatu saat itu akan diibadahi? Jelas ada. Makanya dalam syariat ada namanya satu dzari'ah, ditutup pintu itu. Nabi SAW mengutus Ali bin Abi Thalib, Ali bin Abi Thalib mengutus lagi ya pasukannya. Allah tada ya timsalan illa tomastah, tidaklah engkau biarkan itu patung kecuali engkau hapus gambar, hapus ya, tidak, jangan biarkan itu, semua dihapus, diratakan. Nah, demikian. Mana lagi tadi, wasawwaruha wa nasabuha fi majalisihim, akhirnya betul-betul wangsit setan itu diamalkan oleh mereka. Mereka menggambarnya, mereka membuat patungnya, dan mereka letakkan di majelis mereka. Hatta tala alaihim al-amadu, hingga berlalulah waktu pada mereka. Ya, masuk generasi yang lain, fa'abaduhum, mereka akhirnya beribadah kepada orang-orang soleh yang sudah dalam bentuk monumen-monumen ini, patung-patung ini, gambar-gambar ini, sebagai sembahan min dunillah yang diibadahi selain Allah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam lama ba'atsahumullahu, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Allah mengutus beliau, angkara 'alal musyrikin ibadatas salihin. Nabi mengingkari ya, peribadatan kepada orang-orang saleh yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin. Wa akhbarahum bima jara 'ala qaumi Nuh, dan Nabi mengabarkan kepada mereka tentang apa yang terjadi pada kaum Nabi Nuh. Nabi bacakan ayat-ayat yang berkisar tentang kesyirikan kaumnya Nabi Nuh. Wa anzalallahu alaihi bidzalika suratan Nuh, Allah menurunkan kepada beliau tentang hal ini surat Nuh. Wa huwal ladzi kasara suwara haula'is salihin, Nabi Nuh lah yang menghancurkan patung-patung orang saleh tersebut. Siapa itu? Wadin, Waswa, Wayaguth, Wayauq, Wanasrin, lima orang ini. Kanat maujudatan fil Arab. Dan lima patung ini ada di orang Arab. Ketika kaumnya Nabi Nuh Allah binasakan dengan banjir bandang, ya, banjir bandang yang besar, tsunami yang besar, tentunya patung ini berceceran entah di mana. Ya, Amr bin Luhai, salah seorang pemuka Arab yang dahulu beribadah pada Allah lewat syariat Nabi Ibrahim alaihissalam, dia pergi ke Syam, melihat orang Syam beribadah kepada patung. Dia menganggap, dia takjub, nggak ada pengingkaran. Dan dia berpikir, gimana kita beribadah pada Allah juga melalui perantara orang soleh ini. Dia tidur dan diberi wangsit oleh setan tentang keberadaan lima patung ini. Lima patung ini yang udah nyungsep entah di mana, di dalam peristiwa banjir besar, tsunami besar, yang selamat cuma 80-an orang itu. Akhirnya Amr bin Luhai cari dengan wangsit dari setan berdasarkan mimpi-mimpinya di tempat ini. Dia ambil lima berhala ini, lima patung ini, dia bawa pulang ke Arab. Dia bagi-bagikan kepada kabilah-kabilah Arab. Dan akhirnya lima berhala itu diibadahi lagi. Ajib. Baru dalam peristiwa Fathu Mekah, berhala tersebut dihancurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Mana lagi tadi? Fa amara bi taksiriha. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk menghancurkan lima patung kaum Nabi Nuh tadi. Lamma fatahallahu alaihi Makkata alaihi salatu wasalam. Ketika Allah memberikan kemenangan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap kota Mekah dalam peristiwa Fathu Mekah, ternyata enggak tanggung-tanggung lima berhala kaum Nabi Nuh ini, oh, mereka sembunyikan di dalam Ka'bah. La ilaha illallah. Di dalam Ka'bah. Dihancurkan. Wa kana al-musyrikun yata'abbaduna 'inda hadhihi al-asnam wa asbahiha. Dan orang-orang musyrikun, mereka beribadah di sisi berhala-berhala ini. Ya, dan semisalnya, yarjuna barakataha, mereka mengharapkan keberkahannya. Wa syafa'ataha, mengharapkan syafaatnya. Indallah, di sisi Allah, wa naf'iha, mengharapkan juga manfaat dari berhala ini. Yaquluna ha'ula'i syafa'una indallah. Mereka mengatakan, inilah juru pemberi syafaat kami kelak di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Saya lagi Faris. Ma na'buduhum illa liyqarribuna ila Allahi zulfa. Ma ya'taqiduna annaha takhluqu wa tarzuqu kama yadhunnul musyrikuna alladhina fi zamanina. Yadhunnuna anna ulaika ya'taqiduna annaha takhluqu wa tarzuqu la. Hum ya'taqiduna fiha annaha makhluqatun marbubatun la takhluqu wa la tarzuqu walakin yaquluna ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa wa yaquluna ha'ula'i syufa'una 'indallah wa ma hadha kaffarahumullahu wa arsala ilaihim rasulahu wa qatalahum ar-rasulu 'ala hadha syirki. Baik, barakallahu fikum. Mereka juga mengatakan terkait berhala-berhala mereka yang merupakan representasi gambaran orang-orang soleh. Kata mereka, mana abuduhum illa liqarribuna ilallahi zulfa. Kami enggak beribadah kepada mereka kok kecuali agar mereka itu mendekatkan diri kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Ma ya'taqidun, orang-orang musyrik ini enggak meyakini annaha, berhala-berhala ini, takhluqu, dapat mencipta, wa tarzuqu, dapat memberi rezeki. Ya, beda sama kesyirikan milenial yang meyakini kalau panen itu adalah dari keberkahan Dewi Sri. Gila itu ya. Kalau hasil panen ikan banyak itu kemurahan Nyi Roro Kidul. La ilaha illallah. Kalau selamat proses pembangunan ini karena kemurahan para raja-raja jin yang telah disogok sebelumnya dengan kepala kerbau. Kayak bandara tuh di Kulon Progo. Bandara Baru itu selamat, aman-aman aja, karena sudah ditanam sekian kepala kerbau. Musyrik gak? Antum ini musyrik-musyrik aja. Mungkin ada syubhat di dengkul mereka. Itu kalau kata ya. Siapa itu? Ya. Mang Jiah. Bang Irja. Itu kalau kata Bang Irja. Siapa itu Bang Irja? Ya, orang yang terpapar virus Irja. Ya. Taib. Yang selalu memberikan uzur. Itu Bang Irja. Bang Irja itu fiktif ya. Nah, fiktif namanya. Tapi yang seprofesi dengan Bang Irja, ya Allah alam. Ada enggak, Paris? Antum dulu gitu ya. Sama gitu kan. Taib, barakallahu fiik. Mana lagi tadi? La. Ya. Mana tadi? Kama yadhunnu al-musyrikuuna alladziina fi zamanina. Sebagaimana yang diyakini oleh orang-orang musyrik di zaman sekarang. Syekh mengatakan orang-orang musyrik. Syekh bin Bas. Nah, demikian. Setiap pelaku kesyirikan adalah musyrik. Orang yang baru ngaji usul salasah aja tahu. Syekh Muhammad bin Abdullah ketika menyebutkan di antara jenis-jenis ibadah, beliau mengatakan faman sarafa hali ghairillah fahuwa musyrikun kafir. Bukannya seperti perkataan Bang Irja, perbuatannya syirik, pelakunya tidak disebut musyrik. Terus apa? Mukmin. Nah, bingung ini. Nanti kalau kita minta rinci, terus kalau disebut mukmin, mukmin yang bertambah imannya atau berkurang imannya? Bingung lagi. La ilaha illallah. Ini ya, karena udzur bil jahal itu memang ada, namun ditafsir tidak mutlak. Paham gak sini? Udzur bil jahal itu ditafsir. Ya, ditafsir. Pada pembahasan apa? Pada permasalahan makhofiyah yang samar. Bukan permasalahan yang terang benderang seperti tadi. Ya, mana lagi tadi? Wa hum ya'taqiduna fiha annaha makhluqatun. Sementara ya. Musyrikin Quraisy yadunnun anna ulaika ya'taqiduna annaha takhluqu wa tarzuqu. Nah, ini musyrikin zaman sekarang. Ya. Mereka menyangka bahwasanya orang-orang soleh ini apa? Mereka menyangka bahwa mereka, bahwa musyrikin zaman sekarang, musyrikin terdahulu juga, menyatakan bahwasanya berhala mereka menciptakan, memberi rezeki. Lah, tidak demikian. Hum ya'taqiduna fiha annaha makhluqatun marbubatun. Musyrikin Quraisy meyakini bahwa berhala-berhala mereka itu yang merupakan gambaran dari orang-orang soleh adalah makhluk. Ya, marbubah bukan rob. Artinya marbubah itu bukan rob. Ya. Marbubah bukan rob, justru dia yang diciptakan, diberi rezeki, diatur. Itu mana marbubah. Ya, kalau diterjemahkan demikian. Ya. La takhluqu tidak dapat mencipta, wala tarzuqu tidak dapat memberi rezeki. Ini dominannya dari keadaan musyrikin Quraisy. Apakah ada di kalangan musyrikin Quraisy seperti kalangan musyrikin milenial yang meyakini Tuhan mereka, sembahan mereka bisa mencipta? Ada, iya. Apakah ada musyrikin Quraisy yang meyakini sembahan dia yang memberikan rezeki? Ada, iya. Yang mengatur alam semesta? Ada, iya. Namun dominannya ialah sebagaimana yang Allah sebutkan. Ya. Bahwasanya wala in sa'altahum, kalau engkau tanya pada mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi, maka mereka akan mengatakan Allah. Qul limanil ardu wa man fiha in kuntum ta'lamun, sayaquluna lillah. Katakan pada mereka, milik siapa langit bumi-bumi ini dan apa yang ada di dalamnya? Mereka akan mengatakan Allah. Qul ma rabbus samawati wal ard wa rabbul arsyil azim, sayaquluna lillah. Siapa yo rabb langit dan bumi dan Rabb al-Arsh? Bahkan musyrikin Quraisy itu tahu al-Arsh. Siapa ayo? Mereka akan mengatakan Allah. Mereka tahu al-ars. Mereka mengatakan kami punya berapa sembahan. Sekian di bumi, satu lagi di atas langit. Mereka tahu. Ya. Musyrikin zaman sekarang udah enggak tahu Rabb-nya ada di mana, Allah ada di mana? Enggak tahu. Ternyata punya sembahan lain juga di bumi ini. La ilaha illallah. Ya, lengkap enggak? Lengkap. Ah. Mana lagi tadi? Ya. Walakin yaqulun ma na'buduhum illa yuqarribuna ila Allah zulfa. Namun mereka mengatakan kami tidak beribadah kepada berhala-berhala ini melainkan agar mereka mendekatkan kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Yaquluna haula syafa'una indallah. Musyrikin Quraisy mengatakan, orang-orang soleh ini yang kami ibadahi hanya pemberi syafaat kami kelak di sisi Allah. Wa ma'ahada, walaupun demikian klaim-klaim mereka, pengakuan mereka, kaffarahumullahu, Allah tetap mengkafirkan mereka. Wa arsala ilaihim rasulahu, Allah mengutus kepada mereka rasulnya. Wa qatalahum ar-rasulu, rasul itu pun memerangi mereka. Ala hadas syirki, berdasarkan kesyirikan ini. Memang tidak diperangi langsung karena sesuai dengan keadaan di Mekah saat itu yang masih lemah. Namun ketika sudah hijrah di Madinah, kekuatan sudah ada. Diperangi mereka dalam berbagai peperangan. Perang Badar, perang Uhud, perang Ahzab. Diserbu dalam peristiwa Fathul Mekah. Ya. Begitu juga dengan orang-orang kafir Hunain yang mereka beribadah kepada berhala-berhala. Belum lagi juga orang-orang yang menyembah ya, Nabi Isa, Romawi, Persia. Nah, demikianlah hakikatnya dakwah. Barakallahu fikum. Ya, jadi Allah tetap mengkafirkan mereka. Dan jangan dibuat rancu. Oh, musyrikin Quraisy itu kan ya, dikafirkan karena meyakini sembahan-sembahan mereka ini punya sifat rububiyah. Lah, tidak. Ya, kalau musyrikin zaman sekarang, lo gimana dengan ayat kulimanil ardu wa man fiha in kuntum ta'lamun? Saya kuluna lillah. Katakan pada mereka, milik siapa langit dan bumi, langit apa bumi ini dan apa ada yang di dalamnya. Mereka akan menjawab Allah. Jadi musyrikin Quraisy meyakini juga sembahan-sembahan mereka itu tidak memiliki sifat rububiyah. Yang memiliki sifat rububiyah adalah Allah tabaraka taala. Ya. Bahkan musyrikin zaman sekarang lah yang lebih jelek lagi. Lebih jelek lagi. Meyakini ya, meyakini yang memiliki sifat rububiyah itu ada pada makhluk Dewi Sri, Nyi Roro Kidul, jin-jin, arwah leluhur, la ilaha illallah. Ya, bahkan banyak di antara guru-guru mereka telah berubah menjadi tagut karena guru-guru mereka itu masih hidup namun diyakini punya sifat rububiyah. Masyih-masyih sufi itu sering berkata kepada para murid-murid mereka, kalau kamu dalam kesusahan, ya, ingatlah aku. Jadi tawakal murid-muridnya itu bukan lagi kepada Allah, tapi kepada siapa? Kepada syekhnya. Ya, kalau mereka berada dalam kesulitan, sebut nama syekhnya. Ya, Badawi. La ilaha illallah. Itu diceritakan oleh Syekh Shalih Fauzan di syarah Qaidul Arba di kaidah keempat. Ya, sudah baca kan? Qaidul Arba udah sampai situ belum? Belum. Nah, ya, intinya adalah itu kaitannya dengan kaidah keempat yang kemarin syarah Syekh bin Bas di sini juga. Ya, barakallahu fikum. Terus gantian coba siapa? Johar baca Johar. Antri yang baru. Bismillahirrahmanirrahim. Wala syarih Habibahullah rahimahullah ta'ala. Wa hadha yubayyinu lilqari'i haqiqata syirki wa annahu huwa tashaffu bis salihina wa talabahum lilqurbat wa talabuhum lilqurba ila Allah wa dhabhu lahum wa nadhru lahum wa sujudu lahum biqasdil qurbati wasyafa'ati ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله ما قالوا إنها تخلق وترزق والله بين هذا في بين هذا في كتابه العظيم قال لنبيه صلى الله عليه وسلم قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله سيعترفون قال تعالى ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل من الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنى تسحرون والآية كثيرة في هذا كلها تدل على أنهم مكرون بأن الله خالق الأرض خالق السماء خالق كل شيء ولكن كفروا بطلبهم الشفاعة والقربة من الأنبياء والصالحين والذبح لهم والنذر لهم ونحو ذلك كفروا بهذا كفروا بهذا tadi antum juga bacanya kafaru ya. Iya. Lakinnahum kafaru gitu. Kafaru. Jangan kafaru. Wa illa hum ya'lamuna anna jami'al makhluqatillahi khaliquha. Allahu khaliquha. Allahu khaliquha. Wallahu raziquha. Apa i'rabnya? Allahu dengan rafa lafaz jalalahnya. Itu apa khabar? Naam, ahsanta, khabar. Terus. Wallahu raziquha subhanahu wa ta'ala hum mukirruna bihadha wa laysa 'indahum fihi shakkun walakinnahum tawassatu bihim fi talabi syafa'ati wa fi talabi al-maghfirati wa fi ghairi hadha min matlubihim wa qalu innama tuqarribuna ilayhim narju syafa'atahum wa takribahum lana fabayyanallahu butlana hadha wa anna hadha syirka akbarun wa anna hadha syirka akbaru syirkun akbaru wa kufrun wa dolalatun wa anna ta'abudahum wa dhabahahum lahum wa nadharahum lahum wa du'a'a lahum iyyahum kullu hadha minas syirkil akbari. Nah, dari mana tadi baca Johar? Wahada yubayyin lil qari'. Ya, dan ayat ini menjelaskan kepada pembaca Al-Qur'an. Ya, dua ayat ini mana abuduhum illa liqaribuna ila Allahi zulfa wa yaqulun haulai syafa'una indallah. Ayat ini menjelaskan kepada para qari pembaca Qur'an hakikatas syirki, hakikat kesyirikan. Wa annahu huwa tashaffu' bis salihin wa talabuhum lil qurba ila Allah. Itu sebab kesyirikannya apa? Meminta syafaat kepada orang-orang saleh. Dan meminta kepada orang-orang saleh al-qurbah. Upaya mendekatkan diri kepada Allah. Dzabah lahum. Ya. Yaitu menyembelih untuk mereka, bernadar untuk mereka, sujud kepada mereka. Biqasdil qurbati wasyafa'ah. Karena tujuannya tadi ingin mendekatkan diri, ingin dapat syafaat. Mana abuduhum illa liqaribuna ila Allahi zulfa. Wa yaqulun haulai syafa'una indallah. Ini ayat ini. Allah terangkan kepada kita hakikat kesyirikan musyrikin Quraisy. Maqalu musyrikin Quraisy enggak mengatakan innaha takhluqu wa tarzuqu. Enggak mengatakan itu. Kalaupun ada, dominannya enggak itu. Dominannya mengakui musyrikin Quraisy akan rububiyah Allah. Allah yang mencipta, menghidupkan, mematikan, memberi rezeki, mengatur alam semesta ini, mereka yakini. Kalaupun ada keyakinan musyrikin Quraisy yang mengatakan, oh yang mencipta berhala saya, itu enggak dominan. Yang dominannya ialah yang Allah kabarkan kepada kita. Kalaupun ditemukan kasus berbagai riwayat, ternyata ada si fulan dari kalangan musyrikin Quraisy, kabilah fulan dari kalangan musyrikin Arab dahulu meyakini berhalanya yang menciptakan, dominannya enggak itu. Kalau dominannya itu, Allah ceritakan paling banyak itu di Al-Quran. Kenapa Allah ceritakan paling banyak di Al-Quran? Pengikraran musyrikin Arab terdahulu akan keesaan Allah dalam pemberian rezeki, menghidupkan, mematikan, mengatur alam semesta. Ya, karena itu yang paling dominan. Ya. Jadi dari sini disimpulkan, musyrikin Quraisy beribadah kepada sembahan-sembahan mereka yang mereka anggap itu adalah gambaran orang-orang saleh, ya, itu tidak dalam rangka meyakini sembahannya lah yang memberikan rezeki kepadanya, yang menghidupkan dia, mematikan dia, mengatur alam semesta ini, yang menciptakan, tidak sama sekali. Terus dalam rangka apa dong? Capek-capek mereka sampai mau berhadapan dengan Rasulullah SAW dalam berbagai medan peperangan, ya, sampai mereka enggan mengucapkan la ilaha illallah. Ya, dalam rangka apa tadi? Dalam rangka tasyafu' dan kurba, ingin mendekatkan diri kepada Allah karena mereka merasa mereka adalah orang yang kotor, orang yang jauh dari Allah, penuh dosa, orang yang salah, bukan orang yang soleh. Sementara yang berhak seperti itu, yang menyampaikan munajat-munajat mereka, doa-doa mereka langsung kepada Allah agar cepat diijabah, ialah orang-orang soleh yang memiliki manzilah, kedudukan, kedekatan, kesolehan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, itu aja. Ya, ini dijelaskan juga oleh Syekh Saleh Al-Syekh di Syarah Al-Qaidul Arba. Ini dominan yang musyrikin Quraisy begitu. Tidak meyakini berhalanya yang menciptakan. Ada, ya, sifat yang mustakil pada diri mereka, mampu mengatur alam semesta ini dengan mandiri. Tidak ada. Ya, dominannya tidak demikian. Wallahu bayyana hadza fi kitabi al-azim, kata Syekh bin Baz. Allah sudah menjelaskan ini di kitabnya al-azim, Al-Quran. Qala li nabiyyihi, Allah berfirman pada nabinya, qul, katakanlah kepada mereka wahai nabi, man yarzukukum minas sama'i wal ard, siapa yang memberikan rezeki kepada kalian? Katakan wahai nabi kepada mereka, orang-orang musyrikin Arab, siapa yang memberikan rezeki kepada kalian dari langit dan dari bumi? Amma yamliku sam'a wal absar, siapa yang memiliki zat yang memiliki penglihatan, pendengaran? Wa may yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy wa may yudabbirul amr, siapa yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati, mengeluarkan yang mati dari yang hidup? Dan siapa yang mengatur alam semesta ini? Siapa yang mengatur perkara semua ini? Fa sayaquluna Allah, niscaya mereka akan jawab, Allah itu semua yang memberikan rezeki kepada kami. Ini dominan ini. Ya. Jadi keliru kalau ada yang mengatakan musyrikin Quraisy itu, kenapa mereka dikafirkan padahal mereka hanya beramal seperti musyrikin zaman sekarang, yaitu dengan meminta kurbah, ya, hanya minta syafaat. Oh, karena perbedaannya musyrikin Quraisy meyakini ada sifat rububiyah pada berhalanya. Nah, ini dominan. Antum percaya orang, omongan orang kayak gitu, apa percaya omongan Al-Quran yang dijelaskan oleh Syekh bin Baz ini? Ya. Saya tarifun, mereka kelak akan mengakui itu semua. Ya. Bahkan musyrikin zaman sekarang lebih buruk lagi. Kalau panen, ingatnya Dewi Sri. Ya. Kalau hasil tangkapan ikan banyak, ingatnya Nyi Roro Kidul. Kalau selamat lagi ngebangun, ingatnya jin. Ya. Kalau mau selamat lewat tempat yang angker, ingatnya apa? Jin penunggu. La ilaha illallah. Lebih buruk lagi. Nah, lebih buruk lagi. Mana lagi tadi? Qala ta'ala wa la in sa'altahum man khalaqas samawat man khalaqahum. Kalau engkau tanya wahai nabi kepada mereka, musyrikin Arab, siapa yang menciptakan mereka? La yaquluna Allah. Mereka akan jawab Allah. Musyrikin Quraisy enggak ada tuh yang punya keyakinan seperti keyakinan Darwin. Manusia dari kera. Dia aja kali dari kera. Enggak ada musyrikin Quraisy yang meyakini itu. Ya, enggak ada. Oh, manusia tercipta dengan sendirinya, proses alam. Sok konsep diminta penjabaran juga enggak mampu. Ya. Ah, la ilaha illallah. Mana lagi tadi? Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Kalau engkau tanya wahai Nabi kepada mereka musyrikin Arab, siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka akan menjawab Allah. Qul, katakanlah kepada mereka, limanil ardu wa man fiha in kuntum ta'lamun. Punya siapa bumi ini dan apa-apa yang di dalamnya jika kalian mengetahui? Saya quluna lillah. Mereka akan menjawab Allah. Ini punya Allah. Ya. Bumi, alam semesta ini punya Allah. Makhluk. Jadi enggak ada lagi ungkapan kalau ada bencana, alam telah murka. Apa alam murka? Alam itu makhluk. Antum kebanyakan dengerin lagu Ebit GAD. Bila alam telah murka, disifati Allah dengan sifat yang kurang lagi. Mungkin Tuhan telah bosan. Kok tahu? Pernah denger. Itu lagu zaman Pak Abdurrahim sama Pastor Adi sama Abu Zaki. Kalau kayak saya generasi milenial ya pernah denger aja lah. Itu ya pernah denger itu. Gak ada itu namanya alam murka. Enak aja alam marah, enak aja. Emangnya punya sifat rububiyah itu alam? Gak ada alam murka. Gak ada, alam itu makhluk, gak bisa ngapa-ngapain. Gak bisa ngapa-ngapain. Ya, masa kita kalah sama musyrikin Quraisy? Musyrikin Quraisy itu tahu punya siapa langit bumi ini dan semua yang ada di dalamnya. Allah. Wa may yudabbirul amr? Siapa yang mengatur alam semesta ini? Saya quluna Allah. Masa kalah sama musyrikin Quraisy? Sama Abu Jahal, Abu Lahab. Ya. Kalau kita ada bencana, wah alam murka. Semeru meledak, alam murka. Alam yang mana? Ya. Alam yang ada di Semeru. Wah. Merapi meleduk, alam murka. Ada tsunami, alam murka. Ini kok lebih sesat daripada Abu Lahab ya? Abu Lahab itu enggak bicara seperti itu. Abu Lahab, Abu Jahal masuk dalam komponen ayat saya qulun Allah, mereka akan menjawab Allah. Karena Abu Lahab, Abu Jahal bagian dari musyrikin Quraisy. Ya. Ada enggak kutipan yang antum tahu? Abu Lahab qala, Abu Jahal qala. Ya. Innal ardo kada yakhluqu ya. Sonamun kada. Bagian bumi ini yang ciptain berhal patung ini. Ada enggak? Gak ada. Ya, gak ada Abu Lahab, Abu Jahal mengatakan itu. Kul, katakan kalau begitu kepada mereka. Belum lagi ya. Saya kuluna lillah, kul afala tadakkarun. Ketika mereka mengatakan Allah, kalau begitu kenapa kalian tidak ngambil pelajaran? Kul marabbus samawati sabak warabbul arsyil azim. Tuh musyikin Quraisy tahu itu, langit itu ada tujuh. Ya. Jadi peristiwa Isra Mi'raj yang Nabi SAW mengabarkan kepada mereka bahwa Nabi SAW naik ke langit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, ya, sampai menembus Sidratul Muntaha. Musyrikin Quraisy itu tidak mengingkari keberadaan langit yang bertingkat-tingkat yang sampai ada tujuh. Yang diingkari musyrikin Quraisy itu apa? Hah? Kemustahilan menurut prasangka mereka Nabi SAW bisa dalam satu malam pergi ke Baitul Maqdis sementara mereka terbiasa ke Baitul Maqdis 3 bulan, karena dulu kan belum ada Saudi Airline ya, pakai onta. Diingkari oleh mereka, mustahil satu malam, apalagi ke langit pertama, kedua, ketiga, keempat, sampai ke tujuh. Musyrikin Quraisy gak ingkari itu. Gak gitu, oh mana ada langit ada tujuh. Satu, langit satu aja. Gak ada tulang itu tujuh, makanya kamu ini. Gak ada kan riwayat pengingkaran musyrikin gitu? Ada gak? Gak ada. Jadi ketika Allah kabarkan ke sini ya tentang ini, mereka gak mengingkari. Katakanlah kepada mereka, siapa Rob langit-langit yang tujuh dan Rob al-Arsh, Rob Arsh, mereka tahu Rabbul Arsh al-Azim. Ya, mereka tahu Arsh itu makhluk, Rabbnya adalah Allah. Apa kata Allah? Perhatikan yang Allah berfirman, sayaquluna lillah. Mereka menjawab, itu adalah milik Allah semua. Mereka tahu berarti langit ada tujuh ya? Tahu enggak? Tahu. Di Isra Mi'raj itu mereka bukan mengingkari wujud langit yang tertibnya ada tujuh tingkatannya. Tidak. Enggak ada seperti itu kan? Nah. Qul, katakan kepada mereka, apalah tattaqun, kalau begitu kenapa kalian enggak bertakwa aja kepada Allah? Beribadahnya pada Allah, ngapain? Udah tahu ini semua Rabbnya adalah Allah, kok masih beribadah kepada selain Allah? Kan logikanya begitu. Ya. Makanya musyrikin itu adalah orang yang hakikatnya paling bodoh, paling absurd, paling gak masuk akal, paling gak logis cara berpikirnya. Ya, para ulama sering mengatakan hakikat kebodohan adalah bodoh terhadap perkara tauhid. Kan gak masuk akal. Nah ini Kulman biyadihi malakutu kulli syai', Kulman biyadihi malakutu kulli syai', wa huwa yujiru wa la yujaru alaih, in kuntum ta'lamun sayaquluna lillah. Qul fa anna tusrahun tusharun. Katakan kepada mereka, siapakah yang di tangannya kerajaan segala sesuatu, yang dia melindungi dan dia tidak dilindungi? Jika kalian mengetahui, ayo kalau kalian tahu, siapa? Siapa yang di tangannya segala kerajaan segala sesuatu, dia yang melindungi, dia tidak dilindungi? Ayo kalau kalian tahu, siapa? Saya quluna lillah. Kalau kalian tahu, ayo siapa? Mereka akan jawab, itu milik Allah. Nah, gitu. Dikasih sayembara mereka. Katakan pada mereka, ayo milik siapa? Di tangan siapa ini? Segala kerajaan langit dan bumi. Ternyata mereka tahu. Qul, katakan kepada mereka. Qul, katakan kepada mereka. Fa anna tusharun. Kalau begitu kenapa bisa kalian dipalingkan? Ya. Wal ayatu katsiratun fi hada. Ayat-ayat yang berkisar tentang ini sangat banyak. Kulluha tadullu ala annahum muqirrun. Yang semuanya ayat-ayat ini menunjukkan bahwa mereka musyrikin mengikrarkan, mengakui bi annallaha khaliqul ardi. Allah lah pencipta bumi, khaliqus samai, pencipta langit, khaliqu kulli syai'in, pencipta segala sesuatu. Walakinnahum kafaru, namun mereka tetap kafir. Kenapa? Bitalabihim asyafa'ata wal qurbata minal anbiya'i was salihin. Karena mereka meminta syafaat, meminta upaya pendekatan diri kepada Allah. Namun mintanya bukan pada Allah. Mintanya itu kepada para nabi dan orang-orang saleh. Ya, bernazar, menyembelih mereka, menyembelih lahum untuk mereka, bernazar untuk mereka dan semisalnya. Kafaru bihada, mereka kafir dengan sebab ini. Ya, wa illa hum ya'lamun, padahal mereka mengetahui. Ya, padahal mereka mengetahui bahwasanya anna jami'al makhlukat Allahu khaliquha, bahwa seluruh makhluk Allah yang menciptakannya. Allahu razikuha, Allah yang memberikan rezekinya, subhanahu wa ta'ala. Wahum mukirruna bihada walisa indahum fihi syakkun. Masya Allah, mereka mengakui hal ini, mereka enggak punya keraguan dalam hal ini, enggak ada keraguan. Ya, jadi musyrikin Quraisy, sebagaimana kita belajar di Al-Qaidul Arba kemarin, dijelaskan juga oleh Syekh bin Baz, musyrikin Quraisy itu beribadah kepada Allah, mengakui rububiyah Allah. Ya, bahkan dalam kitab-kitab tarikh disebutkan musyrikin Quraisy itu kalau sedang junub, mereka enggak mau dekat Ka'bah. Mereka sedang haid, mereka enggak mau dekat-dekat Ka'bah. Ya. Mereka enggak mau berzikir. Ya. Mereka enggak mau berzikir. Ya. Subhanallah. Mereka doa kepada Allah. Mereka beribadah kepada Allah di dua waktu, kala sempit dan kala lapang. Kemarin di pelajaran Al-Qaidul Arba, di kaidah keempat. Mereka syiriknya itu hanya di kala lapang. Di kala lapang beribadah pada Allah, beribadah pada selain Allah. Di kala genting beribadah hanya pada Allah. Ya. Lakinnahum tawassatu bihim fi talabi syafa'ati wa fi talabi al-maghfirati wa fi ghairi hada min matlubihim. Namun musyrikin mereka menjadikan perantara orang-orang saleh ya untuk meminta syafaat, meminta ampunan dan yang lainnya dari berbagai macam keinginan mereka. Wa qalu mereka mengatakan innama tuqarribuna ilaihim narju syafa'atahum. Sesungguhnya kami mendekatkan diri kepada mereka. Innama taqarrabna ilaihim, kami mendekatkan diri kepada mereka. Kami harap syafaat mereka. Wa taqribahum, kami harapkan mereka akan mentakrib kami kepada Allah. Apa maksudnya? Kami mengharapkan agar mereka orang-orang saleh yang kami berikan ibadah kepadanya ini akan menjadi fasilitator pihak ketiga yang menjembatani upaya pendekatan diri kami kepada Allah supaya semakin menjadi lebih dekat, sedekat-dekatnya. Ya. Ngerti sini ya? Mana lagi tadi? Fabayyanallahu butlana hadha, dan Allah menjelaskan kebatilan akan hal ini, wa anna hadha syirkun akbar, bahwasanya ini adalah syirik akbar, wa kafaru. Ya. Wa kufrun wa dolalatun, bahwa ini adalah kekufuran dan kesesatan. Wa anna ta'abbudahum wa dabhahum lahum wa nadarahum lahum wa du'ahum lahu iyahum kullu hadha minasyirkil akbari, bahwa peribadatan mereka, sembelihan mereka kepada berhala-berhala ini yang merupakan gambaran orang-orang saleh, nazarnya mereka untuk orang-orang saleh ini, doa mereka kepada orang-orang saleh ini semua adalah bagian syirik akbar. Ya, merupakan bagian dari syirik akbar. Sudah ada? Hah? Taib. Belum. Ya kalau sudah ya kita sudahi. Ya. Ya sudah ya. Baik, nanti kita lanjutkan lagi. Berarti di sini lawi taqadu annahum makhluqun. Nah. Ya. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk selesai kasus syubhat ini. Sekarang ini penting ya. Kita belajar tauhid itu secara rinci, belajar tauhid, hakikat kesyirikan. Ya, ini penting ini. Karena sekarang ya sebagaimana antum ketahui, orang-orang itu, orang-orang yang mengkultuskan kuburan-kuburan keramat hingga melakukan kesyirikan, ini baru-baru terjadi kan. La ilaha illallah ya. Mereka disinggung, kuburan orang soleh mereka yang dikultuskan oleh mereka itu tersinggung hingga mereka mau membakar masjid, yang mungkin gereja aja gak mereka bakar, pura-pura itu gak mereka bakar, tapi masjid mau mereka bakar. Kenapa? Karena ketersinggungan mereka akan rumah-rumah ibadah mereka yang merupakan kuburan orang soleh yang mereka ibadahi. Ya, dan ini bukan yang pertama. Sejak zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulu begitu. Dulu sekitar 11 tahun atau 12 tahun silam di Priok juga begitu. Mereka bahkan rela membunuh ya polisi, kemudian Satpol PP ya. Kenapa? Karena adanya upaya untuk merobohkan kuburan yang dikeramatkan tersebut. Kenapa kok mereka sampai kekeh? Ya, demikian. Ya, barakallahu fikum. Sekedar menghormati ya enggak masalah kuburan. Ya. Namun kalau sampai dikulturkan kan demikian. Dan ini ya memang demikianlah sunnah ya, jahiliyah begitu. Ya, kalau dibilang tata cara dakwahnya salah, taruhlah salah-salahnya. Lebih salah mana? Memburuk-burukkan kuburan yang dikultuskan atau membakar masjid? Lebih salah mana? Hah? Lebih salah bakar masjid, memburuk-burukkan kuburan yang dikultuskan, memang mesti ditahdir. Ya. Mesti ditahdir. Tapi barakallahu fikum. Adapun pemilihan kata apa segala macam itu lain lagi. Yang jelas kita sekarang antum, kaki antum ada di mana? Di orang-orang yang membakar masjid atau orang yang taruhlah salah ustadz itu. Salah dia kasar. Memang bukan editan, memang dia kasar terhadap kuburan yang dikeramatkan. Lebih ngaco mana? Ustadz ini atau pembakar masjid? Hakikat tauhid memang begitu. Jadi hakikat tauhid itu bukannya kesyirikan itu ya nanti aja disampaikan. Gak bisa, mesti disampaikan. Ya. Ya, ini kita mendoakan agar ustadz tersebut diberikan kemudahan dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada para pendukung kesyirikan itu, ya, atau Allah membinasakan mereka. Enggak apa-apa kita kayak gitu, doain gitu. Mereka udah melakukan keburukan, kemungkaran yang mungkar sekali. Pompes, masjid dihancurkan. Keburukan yang luar biasa. Ya. Luar biasa itu. Jadi juga ini keliru nih, sebagian ikhwah sok bijak. Oh, tidak ada asap kalau tidak ada tidak ada api kok enggak ada asap gitu. Apa gimana? Enggak ada api kok enggak ada bensin. Ya, taruhlah enggak ada bensin. Saya bensinnya cuma 1 liter. Nih, saya kasih bensinnya. Ya, 3 truk. Memangnya kenapa kalau memburuk-burukan kuburan yang dikultuskan itu? Enggak terima. Berarti yang orang yang enggak terima itu yang memang suka melakukan pengkultusan terhadap kuburan tadi. Ya. Sekarang kita bahas lagi pengkultusan terhadap kuburan orang soleh itu keburukan bukan? Hah? Kesyirikan bukan? Kalau antum bilang nggak syirik, ya udah selesai urusan. Gue nggak syirik, ya udah. Ya pengkultusan nih, dalam pengkultusan itu gimana? Memberikan ibadah padanya, berdoa kepadanya. Itu bukan syirik. Ya udah kita memang beda. Beda apa? Beda manhaj, bukan beda agama. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.